saat usang yang hilang dan terbuang, membalut hati resah. Asa yang kian memudar, ditelan gelora hidup penuh kepalsuan. Ku melangkah gontai, tersendat penuh ragu, terucap tanya. Kau berikan setitik cahaya dalam kegelapan yang mencekam perjalanan hidupku. Kau campakkan lukaku yang mengusik mimpiku. Kau berikan setitik harapan di hatiku. Di saat ku terpaku dalam bimbang, temaram yang ada menatap runtangmu, curahkan kedamaian. Ku sambut kini satu harapan dalam penantian untuk menyongsong mencari esok pagi. Kau campakkan lukaku yang mengusik mimpiku. Kau berikan setitik harapan di hatiku. Di saatku terpaku dalam bimbang, kau campakkan lukaku yang mengusik mimpiku. Kau pelita hidupku untuk penghangat hatiku. Di saatku mencari dan menanti hari yang bahagia.